telah lama dan mari berjabat tangan. Mari maaf-maafan, raihlah kemenangan. Lahir dan batin, dunia ini pun coba salah godaan. Kadang ada kehilafan dan kesalahan. Hadirkanlah ketakwaan, mohon ampunnya untuk satu kebanggaan dunia akhirat. Dan kesalahan, hadirkanlah ketakwaan, mohon ampunnya untuk satu kebahagiaan dunia akhirat. Dunia ini pencoba sangat godaan, kadang ada kehilafan dan kesalahan. Hadirkanlah ketakwaan, mohon ampunnya untuk satu kebahagiaan dunia akhirat. Kesalahan ini karena ketakwaan, mohon ampunnya untuk satu kebahagiaan dunia akhirat.